Wa sunanuhu air wudhu'i asratu asya wa fi ba'di nusahil matni asru hisol. Beberapa kesunahan wudhu berjumlah 10 kesunahan. Dan di sebagian cetakan, di sebagian redaksi tidak menggunakan kata asratu asya tetapi menggunakan kata asru hisol. Perlu diketahui bahwa kitab ini, kitab takrib, ini adalah kitab yang tidak ditulis sendiri oleh pengarangnya, tidak ditulis sendiri oleh penulisnya. Jadi cara pembuatan kitab ini adalah dengan mendikte murid-muridnya. Jadi Syekh Abu Suja, pengarang kitab takrib, beliau di saat ingin menulis kitab ini, beliau mengumpulkan beberapa muridnya untuk didikte dan ditugaskan untuk menulis. Jadi beliau mengucapkan, kemudian beberapa muridnya menulis. Artinya naskah pertama kitab ini ada beberapa naskah. Ada beberapa naskah yang tidak jarang antara satu naskah dengan naskah yang lain ini memiliki perbedaan kata. Seperti di dalam bab yang tadi saya baca menjelaskan tentang kesunahan wudhu, ternyata di dalam satu naskah menggunakan kata asratu asya dan di naskah yang lain menggunakan asru hisol. Dan ini tentunya bila kita tahu cara musannif menulisnya, kita sangat bisa memaklumi. Karena bisa jadi antara satu murid dengan murid yang lain, mereka menangkap ucapan musannif berbeda. Jadi walaupun memang yang mengucapkan satu, tetapi berhubung yang menulis beberapa orang, maka ada kemungkinan mereka mendengarkan ucapan dari musannif dengan pendengaran yang berbeda. At-tasmiyatu awalahu wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan wudhu yang pertama adalah mengucapkan bismillah sebelum melakukan wudhu. Dan mengucapkan bismillah ini tidak diharuskan untuk mengucapkan sempurna. Tetapi untuk mendapatkan kesunahan wudhu cukup mengucapkan bismillah. Tidak perlu secara lengkap, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mendapatkan aslu sunnah, untuk mendapatkan pokok kesunahan, cukup mengucapkan bismillah. Tetapi kalau ingin mendapatkan kesunahan yang sempurna, maka harus dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tarokat tasmiyata awalahu ata biha fi atna'ih. Fa'in farogu minal wudhu'i lam ya'ti biha. Untuk sunnah yang pertama ini, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, waktunya adalah dilakukan sebelum wudhu. Akan tetapi, bila seseorang lupa tidak mengucapkan bismillah, bila seseorang tidak mengucapkan bismillah sebelum wudhu, maka bismillah itu boleh dilakukan di tengah-tengah wudhu. Saya ulangi bahwa bismillah ini kalau tidak dilakukan di sebelum wudhu, walaupun tempatnya sebenarnya di sebelum wudhu, tapi untuk mendapatkan kesunahan itu boleh dilakukan di tengah-tengah wudhu, asalkan wudhunya belum selesai. Jadi setelah wudhunya selesai, setelah selesai membasuh kaki, maka kesunahan bismillah tidak bisa lagi didapatkan. Wa ghuslul kafaini ilal qa'aini qabla al-madmadati. Kesunahan berikutnya adalah membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang digunakan untuk wudhu. Jadi ini adalah kesunahan bagi orang yang wudhu dengan cara mengambil air dari wadahnya, bukan wudhu dengan cara mengucurkan air. Jadi sebelum kita memasukkan tangan untuk mengambil air, yang digunakan untuk wudhu, ini kita disunahkan untuk membasuh tangan kita di luar tempat itu. Jadi saya ulangi, seseorang yang wudhu dengan cara mengambil air, sebelum tangannya dimasukkan ke tempat air, disunahkan terlebih dahulu untuk membasuh kedua tangannya. Dan kesunahan membasuh kedua tangan ini dilakukan sebelum berkumur. Jadi membasuh tangan dulu, setelah membasuh tangan kemudian baru berkumur. Wa yaghsiluhuma thalathan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina al-mustamila ala ma'in dunal qullatain. Dan kesunahan ini bila seseorang ragu atas kesucian tangannya, maka disunahkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Jadi orang yang ragu apakah tangannya suci atau najis, dia disunahkan untuk membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan kesunahan ini hanyalah berlaku bagi air yang berjumlah kurang dari 2 kulah. Jadi wudhu yang digunakan, air yang digunakan untuk berwudhu, ini jumlahnya kurang dari 2 kulah. Bila demikian, maka kesunahan ini bisa didapatkan. Fa'il lam yaksil huma kuriha lahu gomsuhuma fil ina. Bila seseorang tidak melakukan kesunahan ini, dalam arti dia langsung memasukkan tangannya ke dalam air tanpa membasuh dahulu sebelumnya, maka yang dilakukan ini hukumnya makruh. Fa'in tayakona tuhurahuma lam yukroh lahu gomsuhuma. Tetapi kemakruhan itu hanya berlaku bagi orang yang tidak yakin atas kesucian kedua tangannya. Jadi saya ulangi kembali bahwa bila seseorang ragu atas kesucian tangannya, maka dia disunahkan untuk membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangannya dimasukkan ke dalam air yang volumenya kurang dari 2 kulah. Bila hal itu tidak dilakukan, maka dia dimakruhkan untuk memasukkan tangan tersebut. Akan tetapi bila seseorang yang sudah yakin bahwa tangannya suci, maka dia tidak dimakruhkan untuk memasukkan tangannya ke dalam air yang bertujuan untuk mengambil air wudhu. Wal matmadatu ba'da ghuslil kafain. Kesunahan selanjutnya adalah berkumur. Berkumur ini dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan. Wayahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fam. Jadi untuk mendapatkan kesunahan berkumur ini cukup dengan memasukkan air ke dalam mulut. Jadi memasukkan air ke dalam mulut kemudian mengeluarkannya kembali, ini sudah bisa mendapatkan kesunahan. Sawa'un ada rohu fi wa majahu amla. Jadi tidak harus diputar-putar di dalam mulut, tidak harus dikeluarkan lagi airnya. Jadi mohon maaf, tadi sedikit salah keterangan. Saya ulangi bahwa untuk mendapatkan pokok kesunahan, seseorang cukup untuk memasukkan air ke dalam mulut. Tidak harus diputar-putar di dalam mulut, tidak harus dikeluarkan kembali. Artinya air yang dimasukkan ke dalam mulut yang ditujukan untuk berkumur ini boleh ditelan, ya, boleh ditelan. Itu sudah bisa mendapatkan kesunahan. Namun fa'in aradal akmala majahu. Namun bila seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan kesunahan, maka dia disunahkan untuk mengeluarkan air itu kembali. Jadi tidak diminum tetapi dikeluarkan kembali. Wal istinsyaku ba'dal matmatuti. Kesunahan berikutnya adalah menghirup air menggunakan hidung, memasukkan air ke dalam hidung, pastinya dengan cara dihirup, ya. Wayahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi. Untuk mendapatkan asal kesunahan, untuk mendapatkan pokok kesunahan ini cukup dengan cara memasukkan air ke dalam hidung. Sawa'un jadabahu binafasihi ila khoyasimihi wa natharuhu amla. Baik air yang masuk itu tidak sampai ke pangkal hidung bagian dalam dan tidak dikeluarkan ataupun dikeluarkan. Jadi yang penting ada air yang masuk ke hidung, ini sudah bisa mendapatkan kesunahan istinsyak. Fa'in aradal akmala nasarahu. Namun bila seseorang ingin mendapatkan kesempurnaan kesunahan ini, dia disunahkan untuk mengeluarkan kembali air yang telah masuk ke dalam hidung. Wal mubalaghatu matrubatun fil matmatati wal istinsak. Di dalam kedua kesunahan ini, yaitu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ini disunahkan untuk matmadoh. Disunahkan untuk mubalaghah, mohon maaf. Disunahkan untuk mubalaghah. Mubalaghah yaitu menyampaikan air ke tenggorokan bila berkumur dan menyampaikan air ke pangkal hidung bila istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Wal jam'u bainal matmaduti wal istinsyaki bi thalathi ghurafin yatamatmadu min kullin minha thumma yastansiku afdhalu minal fasli bainahuma. Disunahkan untuk melakukan antara matmadoh, antara berkumur dan memasukkan air ke hidung, disunahkan dengan 3 kali pengambilan air, tiga kali pengambilan air. Jadi walaupun dua ini kesunahannya berbeda, tetapi disunahkan untuk mengumpulkannya. Jadi cara mengumpulkannya yang paling utama adalah dengan cara mengambil tiga kali air. Jadi air pertama diambil, kemudian melakukan berkumur, lalu setelah itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengambil air lagi, lalu melakukan hal yang sama, yaitu pertama berkumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dan yang ketiga juga sama. Jadi tiga kali mengambil air, dan setiap kali air yang diambil itu digunakan untuk melakukan matmadoh dan istinsak. Matmadoh yaitu berkumur, istinsak yaitu memasukkan air ke dalam hidung.